Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali ta'lim di tempat ini. Pembahasan kita melanjutkan tentang al-qiyamah, iman kepada yaumul akhir, yang berkaitan dengan qiyamatul kubra, kematian atau kiamat besar. Kiamatul kubra, kiamat besar. Kita akan bacakan dalam pertemuan sore hari ini keterangan demi keterangan dari Syekh Muhammad Ibni Salih Al-Uthaymin dalam syarah Aqidah Al-Wasitiyah. Beliau menyebutkan faslun fil qiyamatil kubra. Berikut ini pasal yang berkaitan dengan kiamat besar. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, al-qiyamatul kubra hiya allati yaqumu fiha an-nas. Kiamat besar itu disebut dengan kiamat, al-qiyamatu artinya berdiri. Disebut dengan al-qiyamat, al-qiyamatul kubra dikarenakan di hari itu manusia berdiri, bangkit dari kubur mereka menuju Allah Rabbul Alamin. Sudah kami terangkan dalam pertemuan sebelum ini, kiamat itu memiliki beberapa nama. Di antaranya disebut dengan al-yaumul akhir. Yaumul akhir, hari yang terakhir. Disebut pula dengan kalimat al-qiyamat, kiamat bahasa kitanya. Bahasa Arabnya al-qiyamatul kubra, berdiri yang besar. Maknanya di waktu itu manusia berdiri, bangkit dari kubur mereka menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebut dengan yaumul qiyamah, hari bangkitnya manusia atau hari berdirinya manusia. Disebut juga dengan yaumul ba'thi, hari pembangkitan. Dengan kalimat ba'thun, ba'atha, mereka dibangkitkan. Karena memang mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Atau disebut pula dengan yang lain-lainnya masing-masing. Memiliki makna tersendiri yang menunjukkan kepada satu titik. Yaumul akhir atau al-qiyamah. Yaumul qiyamah. Qala Syekh. Di sini Syekhul Islam Taimiyah dalam Aqidah Wasitiyah mengatakan kiamatul kubra, kiamat besar. Berarti di sana ada kiamat suhra, kiamat kecil. Lawan dari kubra, suhra. Kubra dari kalimat kabir, suhra seghir. Apakah ada kiamat kecil? Kapan itu terjadi? Kiamat kecil itu adalah kematian setiap insan. Pada ajalnya masing-masing. Itu dengan kiamat sughra. Kita bacaan keterangan Syekh. Wafadana al-muallif rahimahullah ta'ala biqalihi al-qiyamatul kubra. Anna hunaka qiyamatun sughra. Kita mengambil faedah dari kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kiamat besar, faslun fi kiamatil kubra, pasal tentang kiamat besar. Di sini diambil pelajaran adanya kiamat kecil, wahia kiamatu kulli insanin bi'ainihi, yaitu kiamatnya setiap orang masing-masingnya. Fa inna kulla insanin lau kiamatun, karena semua orang itu punya kiamat masing-masingnya. Kapan itu? Waktu kematian dia. Faman mata qamat kiamatuhu, siapa yang meninggal dunia maka sungguh telah terlaksana kiamat dia, telah terjadi kiamat dia, yakni kiamat sughronya, kiamat kecilnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada beberapa hal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan kejadian-kejadian setelah kiamat. Pada pertemuan yang telah lewat, kita telah membahas beberapa tanda-tanda kiamat, kemudian kematian, kemudian azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur. Setelah itu selesai, itu semua disebut dengan alam barzah. Selesainya kapan alam barzah? Dengan ditiupkannya as-sur, sangkakala oleh malaikat Israfil. Dua kali. Yang pertama, hancurnya semua yang ada, illa masyaallah, kecuali apa yang Allah kehendaki tidak hancur. Dan kemudian ditiupkan yang kedua, bangkitlah manusia semuanya dari kubur mereka. Kita masuk kepada beberapa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah dengan syarahnya Syekh Ibnu Taimin. Yang pertama sesuai dengan urutan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-amru awal mimma yakunu fil kiamati. Al-amru awal, perkara yang pertama yang terjadi di kiamat, setelah terjadi kiamat adalah tu'adul arwah ilal ajsad. Dikembalikannya ruh kepada jasad masing-masingnya. Ini setelah terjadi kiamat. Nanti akan ada dalil sampaikan oleh Syekh tentang kiamat. Setelah terjadinya kiamat dan tiupkan sangkakala yang kedua, maka dikembalikanlah roh-roh kita ke jasad kita. Bukan jasad baru. Jasad ini juga yang kita pakai sekarang. Bukan fisik baru. Fisik ini pula yang akan dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah. Qala Syekh Ibnu Taimin, beliau mengatakan, hadza awwal umur wa yakun ba'da nafhati tsaniyah fi sur. Dikembalikannya roh ke dalam jasad, ini adalah awal pertama kali yang terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Wa dzalika ba'da faraqadha bil maut. Dipertemukan kembali roh dengan jasad, yang mana sebelumnya roh dan jasad berpisah. Kapan ruh dan jasad berpisah? Indal maut. Ketika mati. Ruhnya terlepas dari jasad. Dan akan dikembalikan lagi. Nanti tatkala ditiupkan cakrakala yang kedua. Ke jasadnya masing-masing. Kata beliau, wahadihi ghairul i'adati allati takunu fil barzakh. Dikembalikannya ruh ke dalam jasad ini setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, ini bukan kejadian dikembalikannya ruh ke dalam jasad di alam barzakh. Tatkala ditanya oleh malaikat tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka. Tetapi kata beliau, wa dzalika annallaha ya'muru israfil fayanfukhu fis-sur fayus'iku man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Kejadian dikembalikannya ruh ke dalam jasad itu terjadi setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Yang pertama kali ditiupkan semuanya mati. Siapapun di langit dan siapapun yang ada di bumi, semuanya mati. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Thumma yunfaqu fi baratan ukhra, maka ditiupkanlah sangkakala yang kedua kalinya oleh malaikat Israfil. Fatatayaral arwahu minas sur ila jasadiha wa tahullu biha. Perhatikan kata Syekh, begitu ditiupkan sangkakala yang kedua atau trompet yang kedua oleh malaikat Israfil, maka al-arwah tatatayar, al-arwah ruh-ruh tatatayaru, berhamburan, berterbangan, minasur dari sangkakala tersebut, ila jadiha, menuju kepada jasadnya masing-masing. Fayahullu biha, maka menyatu kembali ruh itu kepada jasadnya masing-masing. Ini keterangannya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Di sini kaum muslimin, dikembalikan ke jasad. Tu'adul arwah ilal ajsad. Perhatikan, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan kalimat ajsad. Jamak dari jasadun. Apa yang dimaukan dengan kalimat ini? Yang tadi kami sampaikan, jasad. Apakah jasad makhluk baru yang akan dihuni oleh ruh kita? Atau jasad tubuh kita ini yang kita sekarang pakai, yang akan dibangkitkan nanti untuk dimasuki ruh kita lagi, sehingga kita akan seperti apa? Seperti halnya hidup, menyatunya ruh dengan jasad kita kembali, dan kita merasakan kiamat yang turun, berdiri dan bisa melihat lagi. Kita baca keterangan dari Syekh. Isyaratun. Di sini terdapat isyarat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ila annal arwah la takhruj minas sur illa ba'da an tatakamal al ajsad makhluqatan. Di sini terdapat isyarat bahwasanya ruh-ruh manusia tidak akan keluar dari sangkakala kecuali setelah sempurna penciptaan kembali, penyusunan kembali jasad tubuh manusia. Setelah itu, fa'idha kamulat khilqatuha, apabila telah sempurna penciptaan kembali, penyusunan kembali jasad manusia, nufikha fis-sur, barulah ditiupkan sangkakala yang kedua, fu'idatul arwahu ila jasadiha, maka dikembalikanlah ruh-ruh manusia itu ke jasadnya. Sehingga malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya. Dengan itu akan bangkit manusia dari kubur mereka. Itu tatkala selesai penciptaan ajad manusia kembali. Bukan penciptaan makhluk baru. Tapi disusun kembali tubuh kita ini. Diadakan kembali tubuh kita ini. Baru setelah itu ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Kemudian roh-roh manusia berhamburan, berterbangan menuju pada jasadnya masing-masing. Dan tidak ada yang salah kamar. Tidak ada yang salah masuk. Tetapi tepat pada jasadnya masing-masing. Kita baca kembali ucapannya Syekh. Dalilun. Ucapannya Syekh Utsaimin Taimiyah diperkuat dengan beberapa dalil. Yakni secara otomatis itu. Karena akidah ahlu sunnah. Tidaklah kita meyakini A, I, U, E, O. Apapun itu kecuali ada dalilnya. Karena keyakinan kita diambil dari sumbernya yang suci. Al-Quran was sunnah. Qala syaih, annal ba'tha i'adatun. Pembangkitan manusia dari kubur, itu maknanya adalah pengembalian. Pengembalian jasad manusia yang sudah rapuh, yang sudah lapuk, yang sudah dimakan-makan jasad renik, tidak ada lagi tubuhnya. Dikembalikan semisal awalnya, bukan makhluk baru. Walaysat tajdidan, kata Syekh, bukan penciptaan makhluk baru. Bal huwa i'adatun lima zala wa tahawwal. Bahkan pembangkitan maknanya adalah mengembalikan tubuh yang telah rusak dan hancur dan telah berubah menjadi tanah, tidak ada lagi, kemudian diadakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jasad yata'awwal ila turab, karena jasad manusia sudah berubah menjadi tanah. Wal 'idham takunu raymiman, dan tulang belulang juga sudah menjadi debu. Yajma'allahu taala hadzal mutafarriq, Allah gabungkan lagi tubuh-tubuh kita yang sudah terurai menjadi satu kembali. Hatta yatakawwanul jasad, sehingga tersusunlah jasad kita lagi. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Itu bahkan lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada apa-apa, kemudian menjadi apa? Menjadi sesuatu, menjadi kita. Kemudian setelah kita ada, kemudian kita hilang kembali, rusak, menjadi debu, diciptakan kembali atau dikembalikan kembali ke jasad yang dulunya pernah ada. Tentu itu lebih mudah. Disebutkanlah beliau, setelah tubuh kita terbentuk kembali, barulah fatu'adul arwahu ila ajsadiha. Dikembalikanlah roh-roh itu ke jasad-jasadnya. Wa amma man za'ama. Adapun orang yang menyangka bi'anal ajsada tughlaqu min jadid, bahwa jasad yang akan dihuni oleh roh-roh manusia nanti adalah jasad yang baru, makhluk baru. Fana hadza za'mun batil. Sungguh ini adalah sangkaan batil. Sangkaan yang salah. Ada yang mengatakan bahwa tubuh manusia enggak mungkin bisa tercipta lagi. Allah akan menciptakan tubuh baru, susunan kepala, tangan, dan kaki baru, bukan jasad kita sekarang ini. Kemudian ruh kita dimasukkan ke jasad baru itu. Ini salah. Yang benar adalah fisik kita, jasad kita ini dikembalikan kembali berwujud seperti yang kita sekarang ini miliki. Ada yang, aduh kalau demikian ya tetap orang ganteng ya. Saya kepengen makhluk yang ganteng. Ya, ganteng dan tidak ganteng itu tidak menjadi perkara surga dan neraka. Enggak usah dipikirin. Enggak usah terlalu diantum pusingkan. Orang jelek, neraka. Itu enggak ada dalilnya. Enggak usah dipikirin. Oh, jelek-jelek juga makhluknya Allah. Alhamdulillah. Kita lihat beberapa dalil yang disebut oleh Syekh Ibnu Taimin yang berkaitan tentang akidah kita tadi. Jasad kita ini dia. Masing-masing yang akan dibangkitkan ya seperti ini, masing-masing. Tangan-tangan ini, tulang-tulang ini, lisan-lisan ini, mata, telinga, kepala, semuanya sama. Dalilnya yang pertama disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayh." Dan dialah Allah yang memulai penciptaan manusia. Dialah pula yang yu'iduhu, yang akan mengembalikannya lagi. Lihat, bukan menciptakannya lagi. Menciptakan itu di awal. Walladzi yabda'ul khalq. Dialah Allah yang pertama kali mencipta. Kita sekarang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian nanti di yaumul kiamah bahasanya bukan tsumma khalaqa, kemudian Allah mencipta lagi, bukan. Bahasanya tsumma yu'iduhu. Kemudian Allah mengembalikannya. Yakni manusia tadinya tidak ada, Allah ciptakan, kemudian berkembang sampai dewasa, mati, hilang tubuhnya menjadi debu, menjadi tanah, kemudian itu tadi, unsur tubuh-tubuh kita tadi, daging-daging kita, tubuh-tubuh kita tadi itu, yang terurai, berhamburan, tak kemana, dikembalikan lagi. Seperti sedia kalanya. Wa huwa ahwanu alaih. Dan mengembalikan jasad manusia kembali semisal sedia kalanya, itu tentunya lebih mudah daripada menciptakan awalnya. Menciptakan awalnya saja gampang bagi Allah, tanpa susah, apalagi cuma sekedar mengembalikannya kepada tubuh fisik yang pernah ada, tentunya lebih mudah. Ini firman Allah yang ada dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27. Disebutkan dalam hadits qudsi riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, hadits nomor 4974 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, yaqulullahu jalla wa ala, laisa awwalul khalqi bi ahwan alayya min i'adatihi. Bukanlah penciptaan pertama kali manusia itu lebih mudah bagiku daripada mengembalikannya lagi. fal kullu 'ala Allahi hayyin, kata Syekh. Semuanya mudah. Menciptakan awal manusia dari air mani, tercampur dengan ovum, kemudian di rahim Allah susun dari air mani, kemudian menjadi mudghah segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi idhama, tulang belulang, faqasawna al-idhama lahma, tulang itu kami bungkus dengan daging, jadilah insan. Ditiupkannya roh 120 hari atau 4 bulan 10 hari. Tiupkan roh. Bersatulah roh manusia di waktu itu dengan jasadnya, kemudian lahir di muka bumi. Ini mudah bagi Allah. Nah, mengembalikannya lebih mudah lagi. Dan dua-duanya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya kaum muslimin, ini ilmu bagi kita. Apa hikmah di balik ini? Hikmah di balik ini ya kaum muslimin, mari kita gunakan tubuh ini dalam ketaatan kepada Allah. Gunakan jasad ini untuk beribadah. Karena jasad ini nanti akan memberikan persaksian terhadap apa yang kita lakukan di saat-saat sekarang ini. Mereka tubuh inilah yang akan berbicara, memberikan persaksian kebaikan yang kita lakukan, atau memberikan persaksian kejelekan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita takut mendengarkan hal ini ya kaum muslimin, karena semua apa yang kita telah lakukan akan terlaporkan, konangan, ketahuan, karena fisik ini memberikan persaksian itu, bukan jasad lain yang tidak menahu tentang perbuatan kita, bukan jasad-jasad ini. Baik-baiklah dalam menggunakannya. Dalil yang berikutnya dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-104. Bahwasanya fisik inilah yang akan dibangkitkan di hari kiamat. Allah berfirman, kama badana awala khalqin nu'iduhu. Lihat bahasa ayat ini. Kama badana, sebagaimana kami awal mulanya menciptakan dia seperti itu, nu'iduhu, demikian pula kami mengembalikannya lagi. Bukan kemudian kami menciptakannya lagi, bukan. Tetapi kami mengembalikannya lagi. Mengembalikannya maksudnya apa? Yang tadinya ada, diadakan kembali. Bukan khalaqo, mencipta makhluk baru. Hakadha kaum muslimin. Bisa dipahami? Wa'dan alaina, innu, itu adalah hal yang pasti. Janji kami, itu adalah mudah. Wa'dan alaina, inna kunna fa'ilin, kami sungguh-sungguh akan melakukan hal itu. Jangan dianggap kita tidak akan dibangkitkan. Allah menyebutkan dalam ayat ini, wa'dan alaina, itu hal yang pasti telah kami janjikan, pembangkitan itu. Dan kami sesungguhnya kami yang akan melakukan hal tersebut. Dalil yang lainnya disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu semuanya kalian akan mati. Lamayyitun artinya kalian akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan dengan jasad-jasad ini. yang kita pakai sekarang ini. Disebutkan dalil yang lainnya dalam surat Yasin ayat yang ke-78 dan 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika ada orang yang berkata, "Man yuhyil 'idham wa hiya ramim?" Siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah lapuk? Tulang belulang yang sudah hancur, siapa? Dulu ada orang musyrik kafir datang kepada Nabi dengan membawa tulang dan menghamburkannya. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim? Siapa orangnya yang bisa menghidupkan tulang yang sudah berhamburan seperti ini menjadi debu? Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menjawabnya. Qul, katakanlah olehmu wahai Nabi kepadanya, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah olehmu wahai Nabi, jawab dia, yang akan menghidupkan tulang yang sudah lapuk, yang akan menghidupkan tulang yang sudah menjadi debu, adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Yang menciptakan tulang itu siapa? Allah. Maka Allah pula yang akan menghidupkannya kembali. Jadi kita ini kaum muslimin nanti akan tersusun dari tulang-tulang kita sekarang ini dan daging-daging kita sekarang ini dan anggota tubuh kita sekarang ini. Tulang kita menjadi tanah. Sekian tahun, sekian puluh tahun, sekian mungkin ratus tahun, tidak ada lagi. Hadirin kaum muslimin, kemudian Allah gabungkan kembali semua unsur tubuh kita tadi. Jadilah semisal sekarang ini. Allah yang menghidupkan tulang tersebut. Kemudian Allah menyebutkan, wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah Maha mengetahui dengan setiap makhluk-makhluknya. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, dalil dari hadis Nabi, terkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor ke-3349, juga Imam Muslim nomor ke-2860, disebutkan dalam kitab ini catatannya. Nabi menyatakan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami, khatiban bi mau'izatin, menyampaikan sebuah nasihat, menyampaikan mau'idah, berkhutbah, menyampaikan nasihat-nasihat. Faqala ya ayuhan nas, di antara yang diucapkan, wahai manusia, innakum masyurun, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan, akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah menuju Allah, hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak beralaskan kaki, tidak berpakaian alias telanjang, dan belum dikhitan. Syekh mengatakan, Ibn Uthaymin memberikan nabah keterangan, coba lihat hadis ini. Manusia yang ada sekarang inilah yang akan dibangkit nanti di yaumul qiyamah, bukan yang lain. Artinya bukan jasad yang lain, tetapi manusia sekarang inilah yang ada di dunia ini yang akan dibangkitkan, yang akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralaskan kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan alias kulit yang dipotong itu akan kembali lagi sebagaimana awalnya Allah menciptakannya. Hadirin kaum muslimin, Syekh kemudian menjelaskan bagaimana nasib orang yang tidak dikubur dan bagaimana nasib orang yang jasadnya dimakan hewan. Apakah mereka juga dibangkitkan? Pertanyaannya saya bawakan di sini, Fenkult. Rubbama yu'kal insan min qibli siba. Ada seorang dimakan binatang buas. Wa tahawwal jismuhu alladhi akalahu wa sab' ila taghdiyatin li hadzal akil. Maka tubuh orang yang dimakan oleh binatang buas tadi menyatu dengan tubuh binatang yang buas tadi, menjadi gizi dan menjadi tubuh hewan itu. Bergabunglah tubuh manusia dengan tubuh hewan itu. Tulangnya, kulitnya, dagingnya dimakan oleh binatang buas. Satu orang dimakan 10 buaya. Siji bebenteng, apalagi 10. Artinya tercabik-cabik pada tubuh 10 buaya tadi. Apakah mungkin akan dibangkitkan dalam keadaan dagingnya tercabik-cabik kemana-mana? Jawabannya adalah annal amru hayyin 'ala Allah. Urusannya itu gampang, mudah bagi Allah. Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Tidak pakai lama, tidak susah. Tidak kemudian di tubuh orang tadi yang dimakan oleh 10 buaya, nempel daging buaya juga di tubuhnya. Ini bukan dagingku, ini dagingnya buaya. Tidak, kaum muslimin, tatakhallas akan dengan sendirinya terpisah tubuhnya orang itu dari tubuhnya buaya. Dan mudah bagi Allah urusannya. Dan beliau sebutkan, wallahu alam, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatunya. Alias jangan kamu neko-neko mempertanyakan banyak perkara yang pada ujungnya kamu gak bisa jawab. Kalau begini gimana? Kalau orangnya kebakar, hangus, gosong, debunya gak diketahui gimana? Kakek ngomong. Jangan banyak bicara. Ini perkara akidah yang bisa saja syaitan memalingkanmu dengan menganggap itu berat bagi Allah mengembalikannya kembali. Jangan. Urusannya akidah sudah selesai. Bagaimana kalau ini gimana? Ya deh, gimana-gimana. Kita meyakini tu'adul arwah ila jasad. Ruh dikembalikan kepada jasad. Dan jasad itu adalah jasad yang pertama kali. Bukan jasad baru. Selesai di situ. Gampang, gak susah. Karena kita menerima berita yang ada dan meyakini seperti berita yang ada. Hadirin kaum muslimin, berikut ini dalil-dalil yang menyebutkan tentang adanya kiamat. Dalil pertama dalam Al-Quran. Yang kedua dalam sunnah. Yang ketiga ijma'. Yang keempat al-kutubus samawiyah, semua kitab-kitab yang turun dari langit, kitab-kitab suci, semuanya menyebutkan adanya kiamat. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa dan yang lainnya menyebutkan itu semua. Dan yang kelima, al-aqlu, akal yang sehat, memastikan adanya kiamat, akan adanya pembangkitan, akan adanya hisab nanti di yaumil kiamah. Sehingga kalau ada orang yang menolak adanya hari kiamat, itu bentuk kesombongan, bentuk mukabarah dari dia, kesombongan darinya. Di antara dalilnya wa kaum muslimin adalah disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan kiamat itu sangat besar. Zalzalah, goncangan atau gempa di hari kiamat sangat besar. Tidak bisa dihitung berapa skala Richternya. Jebol hitungannya, Pak. Karena bumi ini memuntahkan isinya. Laut menyala menjadi api. Dan yang lainnya. Sangat mengerikan. Ya ma tarawunaha tadalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wa tadu'u kullu hamlin. Zati hamlin hamlaha. Di hari itu, ayo muslimin, orang yang menyusui, dia akan lari dari bayinya dan dibuang bayinya. Dia akan meninggalkannya. Semua yang hamil akan menggugurkan hamilnya, akan keluar bayinya. Saking dahsyatnya urusannya. Dan kau melihat manusia seperti halnya, mereka sedang mabuk padahal mereka tidak mabuk. Mentayangan. Bagaikan seperti aneh-aneh yang berhamburan tanpa arah. Hewan renik yang berputar-putar di lampu. Entah kemana terbangnya, tidak bisa diketahui. Begitulah kondisi manusia di hari kiamat. Walakin adab Allah syadid. Itu semua terjadi adalah karena adab Allah yang sangat dahsyat. Disebutkan pula dalam surat Al-Haqqah. Ayat yang pertama dan yang ketiga. Dalam surat Al-Qari'ah ayat yang pertama sampai yang kelima, Allah berfirman, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Al-Qari'ah, getaran yang dahsyat. Tahukah kalian apa itu getaran yang dahsyat? Tahukah kalian apakah itu kiamat itu? Bagaimana kondisinya? Tahukah kalian itu? Allah sebutkan, ya mayakunun nas, di hari itu manusia baikkan seperti binatang yang kecil yang berhamburan. Watakunil jibalu kal'inil manfush, dan gunung-gunung berhamburan bagaikan seperti kapas yang ditiup oleh angin yang kencang. Bahkan sampai tidak tersisa gunung itu. Itulah kondisi kiamat. Kalau ada gempa yang bisa menghancurkan gunung sampai seperti itu, bagaimana kondisi manusianya? Sangat ketakutan. Ini penyebutan dalil adanya kiamat yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Adapun dalam hadis Nabi, dalam hadis Nabi kaum muslimin begitu banyak tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang sudah kita lewati, tentang kiamatnya itu sendiri, kisah dalam ayat dalam hadis Nabi tentang kiamat, apa yang terjadi setelah kiamat, itu semuanya menunjukkan kepada kebenaran adanya kiamat, dan itu akan dibahas dengan melanjut dalam bab-bab atau pembahasan berikutnya dalam sunnah-sunnah Nabi. Begitu banyak. Yang berikutnya ijma'. Dalil ijma'. Faqad ajma'al muslimun ijma'an qad'iyan. Kaum muslimun semuanya telah ijma' secara pasti. Ijma' secara pasti. Untuk mengimani adanya hari kiamat. Walihada kana man anqaru fawa kafir. Oleh karena itu, siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Maka dia apa? kafir. Itu sudah pasti. Kesombongan yang ada pada dia membawakan dia kepada kekafiran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir." Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk membantah kalimat itu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah olehmu, demi Rabbku, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan diberitahukan dengan segala apa yang telah kalian lakukan, bima amiltum. Dengan segala apa yang telah kalian lakukan. Ini menunjukkan kita pulang kepada Allah dengan membawa segala apa yang kita lakukan. Jangan dianggap hidup ini tidak ada pertanggungjawaban. Jangan dianggap hidup ini sia-sia, tidak akan dibalasi, tidak akan mendapatkan pembalasan. Jangan, kita akan dikembalikan dan diberitahukan. Bukan kita yang melapor, tetapi akan diberitahukan kepada kita bima amiltum, dengan segala apa yang telah kalian lakukan. Wadzalika 'alallahi yasir, dan itu bagi Allah sangat mudah. Hadirin kaum muslimin, kemudian yang berikutnya, dalil yang keempat, wa hunaka na'un rabi'un min al-adillah, di sana ada dalil yang keempat yang menunjukkan keyakinan adanya hari kiamat adalah al-kutubus samawiyah, kitab-kitab yang turun dari langit. Haitsu ittafaqat ala itsbatil yaumil akhir, di mana semua kitab-kitab suci, munazzal min indillah, yang turun dari Allah, semuanya sepakat menyebutkan akan adanya yaumul akhir. Walihada kana al-yahud wa an-nasara yu'minuna bidzalik. Oleh karena inilah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka meyakini adanya hari kiamat. Beda dengan komunis, ateis. Karena memang tidak ada kitab suci yang turun kepada mereka. Adapun Yahudi ada kitab sucinya yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa, Taurat. Nasara, yang mereka adalah umatnya Nabi Isa, ada kitab suci yang diturunkan kepadanya, Injil. Tersebut dalam dua kitab itu adanya iman kepada yaumul akhir. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini ucapan beliau, wa hattal an, sampai sekarang ini mereka Yahudi dan Nasara mengimani adanya hari kiamat. Mereka mengimani, tetapi apakah mereka sebagai mukmin? La, mereka tetap kafir walaupun mengimani adanya hari kiamat, dikarenakan mereka mengkafiri Allah dan mengkafiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tetap mereka kafir walaupun mereka mempercayai adanya hari kiamat. Walihada tasma'unahum yaqulun fulan almarhum aw ma asbah dhalik mimma yadull ala annahum yu'minuna bil yawmil akhir ila yawmin hadha. Kemudian yang kelima yang menunjukkan kepastian adanya hari pembangkitan adalah wa huwa al-aqlu, akal yang sehat. Wajud dalik, sisi pendalilan akal yang sehat adalah anau law lam yakun hadzal yaum lakana ijadul khalaiq abathan. Kalau tidak ada hari pembangkitan, tidak ada hari pembalasan, maka penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, jin dan yang lainnya itu sia-sia. Wallahu munazzahun minal abath, dan Allah tersucikan dari kesia-siaan. Famal hikmah min qamin yughlaquna wa yu'maruna wa yunhauna wa yulzamuna bima yulzamuna bihi wa yundabuna ila ma yundabuna ilaih thumma yamutuna wa la hisaba wa la iqab. Kata Syekh, apa hikmah di balik penciptaan manusia, di mana mereka diciptakan oleh Allah, diperintahkan mereka dan dilarang mereka, diperintahkan begini, dilarang dari itu, mereka diharuskan melakukan hal-hal yang fardu-fardu dan diharamkan melakukan hal-hal yang haram. Kalau kemudian setelah mati tidak ada pembalasan, kalau seandainya setelah mati tidak ada pembangkitan, apa hikmah dari itu semuanya? Dan Allah tersucikan dari kesia-siaan. Gak mungkin antara orang yang baik, yang taat kepadanya, akan sama dengan mereka yang tidak taat kepadanya. Apa maknanya diperintah dan dilarang? Maknanya, kalau kamu melakukan yang diperintah, dapatkan pahala. Kalau kamu melanggar yang dilarang, kamu dapat siksa. Hakadza kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ini 5 dalil yang memastikan dengan kuat keyakinan adanya yaumul akhir, hari kiamat, hari akhir. Pembahasan berikutnya kaum muslimin, Syekh menyebutkan dalil dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115 sampai 116. Syekh menyebutkan, afahasibtum annama khalaqnakum abathan, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia, wa annakum ilayna la turja'un, dan kalian menyangka kalian akan tidak dikembalikan kepada kami. Fata'ala Allah, maha suci Allah, maha tinggi Allah, al-malikul haq, raja yang benar. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim, tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia, zat yang menciptakan arsy yang mulia. Artinya kaum muslimin, pertanyaan ini adalah pengingkaran kepada anggapan orang yang menyangka tidak akan dibangkitkan. Apa kamu menyangka kami ciptakan kalian sia-sia, yakni berujung pada lenyap dan tidak ada balasan? Kalian menyangka tidak akan dikembalikan kepada kami lagi untuk dihisab dan disiksa atau mendapatkan nikmat? Itu sangkaan yang batil. Ini dalilnya Syekh. Fahami ayat ini, sungguh Allah mengatakan dalam ayat ini, dan ini sangat mudah dipahami oleh akal manusia. Dan ini dalil ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya yaumul qiyamah, yaumul ba'fi, hari pembangkitan dan hari pembalasan. Disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-85. Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah, zat yang mewajibkan kepada kalian untuk mengikuti Al-Quran, dialah yang akan mengembalikan kalian kepada hari pembangkitan, pada hari pengembalian kalian Ayat ini juga menunjukkan kepastian bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua kaum muslimin adalah dalil-dalil yang sangat kuat yang menerangkan kewajiban kita untuk beriman kepada Yaumul Ba'thi, hari pembangkitan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian bisa kami sampaikan. InsyaAllah materi ini masih berlanjut pada pembahasan berikutnya dan berikutnya dalam Aqidah Al-Wasitiyah atau dalam kitab Lummatul I'tiqad. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.